kanca-kanca, teman-teman, bapak dan ibu. Ketoke ming dolanan lho iki. Akate tadi. Nek kabeh iki ora gelem ngalah, ora gelem saling legowo, ora gelem saling ngisi, ora gelem saling menghargai, ora gelem ajur-ajer. Iki mau buktine biayaan ning tengah iki mau. Ning donya kuwi pengorbanan ambok nglumpati keleke wong 400. Nek kuwi pancen wis dadi kesepakatan bersama kudu ikhlas kaya Mas Doni kae. Mula aku milih ning kene. Mas Imam, tolong mikrofonnya Mas. Saya mau tanya Mas, rodok mundur sidik sak langkah. Nyun sewu nggih ibu-ibu bapak nggih, ikhlas nggih. Mas, kerjaannya apa Mas sehari-hari? Mikrofonnya supaya dengar semua. Ya. Tukang sablon. Sablon. Tukang sablon ini derajatnya dhuwur apa rendah? standar. Ini loh, nek carane ben ngerti ilmu, derajat dhuwur rendah ki ditentukan oleh jenis pekerjaannya ataukah oleh halal haramnya? Halal haramnya. Nah, nyablon halal apa haram? Halal. Ya. Ono unsur harame ora? Insya Allah mboten. Ya. Kejaba kowe ngapusi pelanggan. Pelanggan. Oke, gitu ya. Jadi apa bupati luwih dhuwur mbangane tukang sablon? Belum tentu. Belum tentu. Jelas ya, jelas ya. Oke. Jadi nyambut gaya apa ora masalah lho ya. Sebab di depan Allah urusannya bukan kue tukang sablon, po kuli, po bupati, po presiden. Urusannya adalah kue jujur opora, akhlak muapi opora. Betul enggak? Gih. Oke, tepuk tangan untuk si tukang sablon. Ya. Coba mas, berikutnya apa sampean? Satu rumpun sama tukang sablon. Ah, apa? Apa berarti apa? Dipun? Satu rumpun ini? Tukang sablon juga. Tukang sablon juga. Gue bojomu kok sabloni bendino. Raya. Rencanane ngoten. Oke, berikutnya mas. Terus sekolah pak. Oke, sekolah. Takon, sekolah ki wis prestasi apa isi proses untuk kelak berprestasi? Tapi enten sampingan. Oke, sip. Apa sampingane? Gaya cakarayam pak. Eh? Wisi cakarayam. Wisi cakarayam lho pak pondasi. Oh ngersi cakarayam? Nggih. Oh. Ngersi. Mboten, wesi. Pondasi. Oh, nyambut gawe gawe fondasi Cakaraya. Oh, top. Tepuk tangan. Kuwi penggaweanmu rendah apa tinggi? Tinggi menurut awake kula, Pak. Ah, tepuk tangan. Ora masalah. Kowe dadi insinyur ya monggo, kowe dadi tukange monggo, dadi kuline ora masalah. Urusan manusia bukan dhuwur derajate penggaweane, tapi wonge bener apa ora, apik apa ora, akhlak apik apa ora ngono ya. Nggih. Oke. Ya berikutnya, sip. Kalau saya cetak body kit. Cetak body kit mobil. Oh, body kit. Iki variasi ya. Nggih. Dadi iki pokoke rata-rata pekerja-pekerja biasa ya. Orang sing kepala dinas rano iki ya. Rano ya. Rano ya iki ya. Betan. Sablon, cakar ayam, aksesori mobil ya. Mas iki Mas sing buaga iki Mas ya. Sopir, Pak. Sopir, sip, sopir. Apa? Oke. Sopir apa? Sopir travel truk. Muatan ayam ya. Oh, muatan ayam. Sip, kuwi mesti kowe disenengi pitik-pitik kowe. Yalah, wah wes. Anggir ketemu pitik-pitik mesti nyopo. Oke, sip. Tepuk tangan, saya seneng banget yang datang ke sini terutama bukan orang sing alim-alim, santri-santri ora, cakar ayam, super truk pitik. Ya, aku bangga kepadamu semua. Aku bangga denganmu semua. Ngono ya. Jajal sing loro iki apa? Saya kebetulan pelajar. Waduh. Maksudnya kebetulan ini piye? Tangi turun jor moro-moro ning kelas ngono piye? Eh? Kebetulan. Pelajar apa Dek? SMA Alia? SMA. SMA. Punya rencana setelah SMA kemana? Punya. Apa? Berkuliah. Ya kuliah apa? Di Insya Allah di Jogja, di UGM. Jogja, jurusannya yang mau dikejar? Teknik geologi. Wah, teknik geologi ada hubungannya karo gempa ora? Ada. Ada. Ah berarti saya ini sing arep gempa daerah ndi? Aku bisa jawab no mulai ya. Gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan ilmu tentang gempa, geologi dan tanah meningkat. Karena orang sekarang nek wis kedaden lagi ngomong toh. Nek arep kedaden lurung mesti iso ngomong. Padahal alatnya sudah makin canggih. Tadi malam saya urusan dengan tadi malam kita makian di Gunung Merapi dengan SAR Jawa Tengah tapi ya di Gunung Merapi bagian Muntilan. Jadi Merapi agak utara. Itu juga tempat yang dulu dirambah oleh Ki Ageng Mangir dan Sunan Kalijogo. Dan urusannya adalah merawat Gunung Merapi dan seterusnya. Dadi engko kowe kudu tepungan nang Yojo, ya. Harus banyak dolan ke karena urusan Merapi sangat penting karena Merapi adalah Syekhnya gunung-gunung sedunia. Oh, piye kuwi? Kiyaine gunung sak dunya. Engko tak jelaske, sing njogo sapa ae, sing ning kono sapa ae, sejarahe biyen piye, jaman Ratu Sima piye, Mbah Petruk ki sapa, Syekh Jumadil Kubro sapa, Kiai Gringsing sapa, kapan-kapan tak jelaske, termasuk tepungke Mbah Marijan. Almarhum, wanira kowe. Wis almarhum lho. Ning tak tepungke engko ora apa-apa, ya? Ya? Kok ngker ngene-ngene iki? Iya apa ora? Wani, Mbah. Wani ya? Wani eter lu menungso kok ora wani ya, menungso iki pemimpine semua alam semesta ngono ya. Oke, terakhir. Wis rame melu-melu iki aku. Ya, Mas sekolah, kuliah? Kulo pelajar, Pak. Pelajar. Umur berapa dulu? Umur 17. 17. Iki piye latar belakangnya, kayak umurnya wis luwih tuwa ning kok kuru-kuru, kowe isih 17 kok lemu banget kuwi. Kuwi persoalane gizi apa persoalane kayak uripe susah apa piye kira-kira? Kowe iso lemu kaya ngono. Aku umur 6 tahun wetenge ora kaya kowe, aku wis ngene iki. Sekolah di mana, Dik? Semarang. Semarang. Oke. Okay. Oh semesta juga. Oh ini semesta juga kowe. Oh ya Allah muridnya Pak. Pak Setin. Alhamdulillah. Oke. Oke sekarang gini. Ini saya minta Mas Jijit, Mas Joni maju ke depan. Kowe pelajar merasa lebih tinggi atau tidak dibanding sopir terkaya? Merasa tidak. Tidak toh? Okay. Sama saja toh? Okay. Sama-sama manusia. Okay. Ukuran manusia tidak pekerjaannya hebat apa tidak, kaya atau miskin bukan itu ukurannya, tapi apanya? Apa kira-kira? Mboten ngertos, Pak. Oke, kalau di Quran inna akromakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwanya paling tinggi. Nah, kita enggak tahu yang takwanya paling tinggi siapa, yang ngerti adalah masing-masing. Makanya enggak usah menilai orang lain soal takwa. Sing penting beritikat baik sama semua orang, khusnudzon sama semua orang, ndongake apik nang kabeh-kabeh, kowe dhewe sing ngurusi takwamu nang Gusti Allah sepira, pokoke kowe menghormati kabeh Kang Mas Kamasmu iki, Kamasmu kabeh ya. Iki adimu ya. Oke, aku saiki takon. Nek kowe pelajar, terus kowe dikempit ngene karo sopir truk pitik, gelem ora kowe? Upamane. Gelem ora kowe? Ngene, kowe dikon ngene, coba. Coba sing sopir truk ngene. Nggih. Kowe gendong mburi ngene kowe gengsi ora? Gendong mburi iki, ben gendong. Awake gedhe banget. Gendong ngene. Ya, ya, dia gendong. Ora apa? Ya, coba coba. Ya. Ah. Oke. Okay. Sik, wis mudhun ku mesake. Kamu terganggu ndak? Lumayan. Loh. Hatimu, pikiranmu. Enggak. Ndak, terganggu badannya saja. Okay. Tapi ikhlas tadi digituin. Ikhlas. Ndak masalah toh? Ndak. Neng kowe rasa gendong iki kok ndak remek kowe ya, rasa ya. Oke, jadi ini kita kalau orang sudah bersahabat gini teorinya ra ya. Nek kowe isih adoh karo sapa-sapa, kowe kudu wicaksana. Aja ngejak-ngejak apik sik. Wicaksana artine sing paling apik nggo dheke kuwi sing kok omongno. Aja ngomong bener-bener sik. Aja ngomong sing kok ngerteni apa sik. Tapi pokoke didelok-delok dirasa-rasake itu jenenge udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Kau nak wes cedak, wes sak sekolahan, sak komunitas, sak kantor, baru fastabikul khairat, berlomba-lomba membuat kebaikan. Nak wes cedak banget, misalnya kowe suatu hari karo iki wes kekancan barek banget, ya wes cedak banget, baru boleh ngeritik yang urusannya kebenaran. Saya ingin ini, kowe lah mau urung kenal ya, kowe ning kono ya. Terus kowe ngomongin ini, seneng siapa dek? Arya. Kowe ning kono, jur kowe, eh Arya, kelemon kowe iki. Nek dikene ngono nesu ora kowe. Kalau belum kenal. Nesu, Pak. Nesu. Ning nek wis cedhak entuk ora dibisiki ngono. Yo entuk wae ngalah. Yo mbok joklemon to kowe. Ora apa to ngono ya? Ya, ngene ya, boleh to nek. Jadi pedomannya kalau masih jauh pakai kebijaksanaan, kalau sudah menjadi satu komunitas meskipun belum dekat benar pakai kebaikan. Kalau sudah dekat benar baru ngomong kebenaran. Nek kowe urung kenal sapa-sapa rasa ngejak salat. Nek wis cedak lagi untuk ngejak salat, ngerti ora? Aja moro-moro ning WA kowe ayo salat tahajud jam 2 bengi, kowe ora kenal karo wonge. Nesu ora wonge kuwi. Pas wudu utawa pas tengah-tengah sholat, dit, ayo sholat tahajud, asui, aku lagi sholat deh. Ya lah, betul enggak? Jadi kalau belum kenal, jangan gampang-gampang ngomong apapun. Harus bijaksana kepada orang yang belum kamu kenal. Kalau sudah agak kenal, ngomongnya harus baik. Kalau sudah sangat dekat, boleh sampai ke tingkat yang kebenaran. Yang benar, sing opo anane. Benar itu maksudnya gini. Kue di sopo uang melakukan yang jopo Arya ya. Nek gendut nek coro Kudus biye. Gembrot, oke. Okay. Gini ya, eh? Makmur, nggak sengenyek, sengenyek. Gembrot, oke. Okay. Wes, kue sesuk melakukan jor ono bocah membrot nang dimbrot. Nesuara kue, nesuara. Nesu, nesu. Neng nek kue kancamu cerdak. Nang diwe to mbrot kowe iki. Wis ora? Ora. Berkurang. Kita sudah berkurang. Nah, jadi jelas ya Mas ya. Sing ati-ati kowe aja sar-ser. Ya to aja sithik-sithik ngomong ngene, ngomong ngono. Ya medsos lihat saja sebagai inilah irama neraka, ngono ya. Ning kowe rasa melu-melu ning jero niku ndak ngelu dhewe pecah ndasmu kon kok. Lak temoke Ratna Sarumpait kowe. Awas lho. Oke. Mas Cicit, kita buktikan bahwa mereka ikhlas satu sama lain. Wes seduluran lagi ya, wes seduluran ya, yo, ayo, wes seduluran kabeh dari sana sampai sini wes ya. Malam ini kita sudah laba persaudaraan dari semesta, dari mana-mana, sopir truk ayam, tukang sablon, cakar ayam, iki kok pitik kabeh to ya? Ya, oke sekarang kita buktikan Mas Cicit. Kita buktikan, coba mereka ikhlas enggak untuk bekerja sama. Coba dijelaskan dulu. Ini kita belajar dari mbah-mbah kita. Kowe wae. Ayo bro. Eh, wis sunat bro. Wis. Oh wis. Oh biasanya nek bar sunat, bocah lanang ini nek bar sunat langsung pertumbuhannya. Anu pesat iki cilik iki mergo urung sunat soalnya ora aku sunate biyen nyicil dadi sithik-sithik nyicil ning angel ning jane angel lho nek nggon sunat Mas aku tak takon karo kowe nek apa rumah sakit kan nek gambar rambu kae ana gambare tempat tidur engko nek restoran ana gambare sendok garpu karo garpu saiki nek nggon tempat sunat logone apa golok, apa? Lu guna apa? Golok. Golok. Golok. Wong rampok. Ora iki salit angel tenan. Kowe ngerti ora nggon panggonan sing nggo sunat? Mas iki kan kerep nang dalan iki. Nek jenengan lebone apike apa, Mas? Nek tempat sunat, nek cetho nek rumah makan kae mesti ana rambune gambar sendok garpu. Nek rumah sakit ana gambare tempat tidur. Engko nek masjid ana gambare masjid ngono kae. Wis ana anune. Ha nek nggon sunat kuwi gambar kira-kira apik apa? Biasane tulisane dukun sunat ngoten nek. Dukun. Oh, tulisan. Tulisan. Oh, no? Calak, ana sing ngarani calak, ana nek sing ngarani bong supit. Ha ngono kuwi. Logone apa? Rano angin. Iya nek tak usul ke logone gambar lemper ngono piye. Lemper kecokot. Ora ini Mas. Iki kaitane Mbah Nun mau jelaske. Jenengan mancik rene sing kowe ikhlas, mergo wis cedhak dan sebagainya ya to. Kuwi kaya wong disunat kae lho, Don. ketika isih adoh dhek dengan kebijaksanaan to. Wah iki muga-muga doktere ampuh iki. Sing nyunat aku alate canggih iki kebijaksanaan. Bul basan wis cedak dengan kebenaran loro tenan. Loro tenan. Kebenaran iku loro. Ning ya kuwi mau. Ning kewalikane karo dhek. Begitu cedak dhek ora apa-apa digendongi. Ah saiki ade duwe aku karo Doniar nggawe permainan. Jane ora gawe sih. Yo, maksudnya nglakoni. Nglakoni. Melakukan permainan sing intine tenan po kowe gelem rekoso, gelem mencapai untuk mencapai sesuatu kowe iku gelem rekoso ora? Gelem legowo ora? Gelem legowo ora? Legowo ngerti, Pak? Legowo ngerti lah artine. Lego tur dawa ora, ora. Lego. Lego. Legowo iki? Lego. Lego. Oh, legowo iki lego. Se demo sale sekolah nang Turki dadi mungkin basa Jawane sing rada anu. Basa Turkine apa legowo iki? Lali. Oh, nang Turki ana basa jenenge lali. Aku Turki iki ngertine mung siji yo. Apa? Geceler wis liyane ra ngerti aku. Geceler. Heeh, wis iki tok. Yasin geceler. Heeh, aku yo ngerti kuwi. Kuwi judul lagu yo. Saiki coba ya, kita buktikan kowe do gelem rekoso ora. Weh, tambahi no. Wis aku wis ning. Wis nang kono kuwi. Ha iki ora ono sing nang. Oh ya wis. Barisane disiapke sik. Oh ya. Ha iki, ha kowe komandane. Kowe komandan. Komandan. Pojok dhewe komandan. Ya wis aku tak nang kene. Eh sik. Iki ikhlas maksudnya iki ngene. Kowe lak wis seduluran, wis dadi siji. Wis Indonesia Raya, NKRI, umat Islam sak pitute ya. Berarti kita kudu siap ngalah satu sama lain, ojo egois ya. Dalam keadaan sengsara atau senang kayak apapun, Anda harus tetap mempertahankan persatuan kesatuan NKRI dan ukhuwah Islam. Yang itu ceritane. Belum berkorban, ora gampang nesu, ora gampang krasa dinyek, direndahkan dan seterusnya. Kita buktikan kowe iso legowo apa ora. Legowo itu bahasa Arabnya ikhlas. Ya udah ikhlas apa meneh gitu ya. Oke. Okay. Ikhlas. Kita buktikan bersama. Yo. Ikhlas le basa Arabe le ora lali yo basa legowo. Yo, siapke yo. Yo, siapke. Siapke sapa? Situ. Cok, lok. Siap, siap. Wah, ora mengamengu. Pandangan lurus ke depan kaya tonti kayak lo, peton inti konsentrasi untuk mencapai sesuatu, untuk membuktikan sesuatu kita konsentrasi. Ayo, siap. Oke, siap. Gerak. Neh. Cangkem muka. Gerak. Cangkem muka, gerak. Kowe kan. Le ngabani salah. Kae lho nek ning iki lak dino iki lak Hud Abri. TNI oh iya nih. Tanggal 5 iki Oktober iki. Tepuk tangan untuk TNI kita. Oh iya. Kowe le ngabani salah. Ora cangkem muka, nek cangkem muka ya ben cangkemku maju. Abi kae. Lencang muka. Ora disingkat wah. Aku izin karo Mas Bancel. Aku sing salah, Mas. Lencang muka. Rek. Ayo tangane bu. Adol ora iki wah. Ora iki. Lagi durung dolanane wis ora rukun. Ayo toh, manut. Kok, kok. Istri empat, kok. Apa ini? Istri empat ini. Istirahat di tempat. Istri empat, kok. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Oh alah, istirahat salah. Di tempat. Istirahat di tempat. Ini ya, rumumu apa? Istri empat. Rumum. Wah, kowe. Bebe. Istri empat. Wah, kowe sing disunat kupingmu. Yo, wes, ya. Balik kanan, gerak. Luruskan. Aku luruskan kok ngono gitu. Gonku bengkong. Wah. Gon blender. Sik to. Gonku gedhe. Luruskan iki kaya nek tentara kae lho. Luruskan. Oh, ayo, lurus. Lurus. Wes, lurus. Luruskan. Lurus. Lurus. Balik kanan, gerak. Ngopo bolak-balik? Oh, balik mana? Ngopo kok kono? Hormat sih. Oh iya. Hormat. Dak. Oh iya. Ah, nganggo cara apa sih budayane beda-beda. Ah, iki saiki justru iki, membuktikan. Iki ketoke mung hormat lho iki. Ana sing ngene, ana sing ngene. Lho, ana sing ngene aku mau ngene langsung kan. Iki perbedaan lho, wis ketok ana beda-bedane lho. Lagi hormat lho iki. Iki lagi hormate wis bedane ana cetot. Lihat ya tadi ya, ada yang gini, ada yang gini, ada aku, yang ya aki ya uti. Aku Islami le. Aku ngene. Ya. Balik ya. Kanan. Gak meneh. Ayo iki. Mupeng-mupeng. Saiki tetembangan karo dolanan saka mbah-mbah mbiyen sing ketoke sederhana ning yuk dicoba. Sik, kosik, kosik. Gandengan, gerak. Gandengan, ngan. Ngan. Moko. Lepatan. Melu aku, ngetut aku. Tanganmu dari anu culi candur kuning tapi sepi. Satipali lumo tantan mati o kembang serikatan. Lepatan, lepatan anu dari anu culi candur kuning aning sepi. Satipali lumo tantan mati okamang serikatan. Lepatan, lepatan aku dari aku juli janur kuping. Oh dia, oh dia. Sati bali lumotan. Oh dia, ya, ya, ya, ya. Lepatan, lepatan aku dari aku juli janur kuping. Motiar, ayo, ayo, ikin aku resam lagu ya aku. Motiar, ayo. Ah, wes ramo terus. Balilu motan tak mati, agamang singatan, lapatan, lapatan. Ya ramo terus, terus, oh terus, kubung don. Terus mubeng, terus. Yo terus mubeng, ayo terus mubeng. Ambiar ora popo. Ambiar luwe. Lepatan. Yo, yo. Saya ambiar, ayo. Lepatan. Mati bali lumotan. Mati no kembang. Wes, ojo gerak sih, ojo gerak. Ojo berubah sih, ojo berubah. Wah, ojo berubah kowe. Sih. Bali kaya mau dicek no. Eh, aku digandeng gorila. Eh, nganu, aku ditabrak tronton iki mau. Yo ngalah. Kanca-kanca, teman-teman, bapak dan ibu. Ketoke ming dolanan lho iki. Akate tadi. Nek kabeh iki ora gelem ngalah, ora gelem saling legowo, ora gelem saling ngisi, ora gelem saling menghargai, ora gelem ajur ajer. Ki mau buktine biayaan ning tengah ki mau. Dora ndelok pengorbananku po ya. Aku lumpati kelek piro wae ki mau. Apa meneh ning donya kuwi pengorbanan ambok nglumpati keleke wong 400. Nek kuwi pancen wis dadi kesepakatan bersama kudu ikhlas kaya Mas Doni kae. Mula aku milih ning kene. Urip ki ya nganggo strategi barang. Aku mau ming saka ngene yo kari ngene kok. Kene ping pira ya? Gek mburine truk tronton ngene iki wah. Anu iki truk pitike kuwi. Sak pitike. Sik sik sik. Iki jajal diculke dhelit ya. Curo lumpat cul. Saiki nek menurutmu apa sing iso tok pelajari kowe sing paling remuk pertama mau ayo. Sing tok pelajari saka dolanan iki apa? Remuker, remuker pertama ayo. Yang pertama kegembiraan, solidaritas, terus kerjasama. Memulai kesalahan. Iya, kesalahan. Kurang yang dari saya kurang konsentrasi. Terus masih banyak lagi sih yang saya sebutkan. Oh. Oke, terus selanjutnya kamu kan berimbas dengan kesalahannya dia. Apa reaksimu? Biasa saja. Ya iki lho. Kowe KTP mundi? Bangka Belitung. Bangka Belitung iki NKRI ya. Ya ngene iki lho rakyat Indonesia iki. Wis ambyar lara apa piye saiki atimu? Biasa wae apa? Ani ye. Kowe piye ditindas? Kowe piye ditindas? Legowo. Legowo. Apik tapi. Ya apik. Mas, sik tak urus. Legowo itu untuk orang yang disalahkan bukan orang yang salah. Oh, ada salah kok legowoan. Ya mudiar kancane sing bener sing salah iki kok. Ora, ning iki terus dadi melu salah. Ambiar kabeh ya. Ambiar kabeh kok. Kok ini masalah imamah, Dek Joko, Dek Joko. Silakan. Pendapatnya pripun? Kerukunan. Kerukunan. Ha iki mau rukun ora? Ah kok ora rukun? Sing ra rukun sing salah. Oh, ya. Kerukunan. Jadi teman-teman, iki ketoke ngene iki, ning aja koyo melu-melu koyo ngendikane Mbah Nun mau, aja melu-melu Jakarta. Ha to? Sik sik sik. Wong telu rung tawe. Aja melu-melu Jakarta. Ning Jakarta iku ketoke dadi siji ngene iki. Ora. Dadi siji. Jebul incim-inciman, inceng-incengan wah kae. Saling mencurigai. Kuwi nek ning Arab. Bagian paling seneng iki. Iki fatwaku bengi iki. Kowe aja nglakoni tasabuhum jami'an wa qulubuhum sata. Ya Allah. Artinya engko ana Yai Muzamil, ana Mbah Nun, ana monggo. Tadi iki trontone rung ditakoni. Gowo mek ngejehek nyekel mek gek mau iki. Kowe ngene iki wis tau ngalami urung biyen-biyen. Zaman cilikanmu, cilikanmu dolanan ngene iki. Dolanan ngene iki. Kowe paling dolanan gaget kowe. Urung tau, Pak. Apa? Durung. Biasanya apa? Biasanya iki aja di ngene. Ah, ngene iki. Biasanya main apa? Kelereng. Kelereng. Bukan main game gitu-gitu. Bukan. Oh enggak, bagus main kelereng. Pernah selain... pernah main celiwik belum? Apa? Celiwik sini enggak tahu, Bung. Oh, tahu ini. Ada, Bang. Habib ketawa. Kalau sini otrok. Habib Badis. Apal. Yeah. Bro. Bro. Ini tadi tondo, ini tadi tanda bahwa untuk mencapai sebuah kerukunan, ya. Yeah. Kan kita tadi bermacam-macam, ono sing supir truk, ono sing pelajar, ono sing jenengan apa mahasiswa, ono sing rakyat biasa, ono tukang sablon, mau ono sing ditimbali Mbah Nun, mau ono sing suami, ono sing istri, ono sing banser, ono sing kokam. Kabeh iki kan beda-beda werna-werna. Ning tujuane siji rukun to. Heeh. Nggih mboten? Rukun to. Padahal dienggo rukun itu angele ora gampang. Contone Doni, kudu ngliwati pirang kelek. Yo nek keleke aman-aman wae. Ha. Iki mau amdal e. Tercemar kabeh ketoke. Nah. Ya kuwi kudu anu lega lila kowe. Kuwi buktine wong sing jenenge legowo untuk mencapai sebuah kerukunan. Iki mau nek ora gelem diimami. Yo dadi makmum. Dadi makmum. Ning maksude nek ora gelem dadi imam. Heeh, dadi makmum. Nek kowe dadi makmum aja ngregoni imam. Nek kowe dadi imam aja ngrusak makmume. Heeh. Wis kuwi ora mesem-mesem to. Manis sih kowe nek mesem. Ah, nek iki mau cit jomblo umuk. Cit iki jomblo sombong. Nek rasalah ngendikane Yai Mung Jamil. Apa cak apa Mbah Nun lali aku. Heeh. Dadi iki mau remuk ngene iki mau. Heeh. Kuwi mergo ora konsentrasi. Nah, ora konsentrasi kuwi cara arepe nyon saya leres mboten nggih. Bilani dhamin. Ngaten nggih. Wah, hafal cakepku aji kok. Leres Pak Jamil. Kowe leres iku. Ora. Sesuk tak manmatke kowe kok unta e. Omonganmu arep terus e. Ha. Bar diambung unta e. Ora. Neng tenan. Saiki ngene, Don. Sok. Yo. Saiki mbok tak iki meneh. Loh, untuk mencapai sebuah kerukunan, mau wis adhe wis rekoso, gelem ikhlas, gelem legowo, ngalami rekoso, ngliwati kelek, mlaku luweh adoh sing raketang sing kono ming saka ngene ming bali muter ngene tok enak ning yo ono sing rekoso. Saiki dibuktekke. Untuk mencapai sebuah kerukunan itu ada yang namanya kreativitas. Dengan caranya adalah imajinasi. Wah, oh. Iya, iya. Kowe nek pinter kreativitas, gawe rukun ki gampang. Aku wis berimajinasi lagi. Piye, piye? Duduk di bawah pohon beringin. Ah, gede banget iki. Ayo aku iso meneh. Heh? B. Istana hantu. Ayo biasane aku ya iso nek mengono. Biasane demit biasane demit kan nang isor wetringe. Ayo istana hantu. Aku ya iso. wisata ke Borobudur. Ayo. Jajal, jajal. Bro, kowe ndaplang, Bro. Ndaplang tangane, tangannya. Dua-duanya, dua-duanya. Anu, ndaplang, ndaplang. Sik, sik, sik, iki tok. Tangannya ke sana. Kiri tok, kanan tok apa kabeh? Kanan kiri. Oh, yo. Tembok Cina. Aku jane ana ning rata. Sik, sik, Don. Sik, sik. Mangap, mangap, mangap. Kowe sing paling manis dhewe. Mangap sing apa? Lubang buaya. Oke nek wisata we oke. Imajinasi. Oh, imajinasi. Kowe, kowe mandek kok ngene, mandek. Septi tank. Yo yo terus dolanan apa yo yo. Mah wingi. Teletrong. Oke ya, siap yo. Yo. Kita mencoba berimajinasi. Imajinasi yo. Ngerti, aku tak ning kono. Ngerti ora imajinasi? Ngerti, ngerti. Ngendo-endo mbayangke. Menganang-anang seolah-olah. Sik sik sik sik. Sik aku tak menganang-anang, menganang-anang. Menganang-anangan. Oh, ganti pisan. Menganang-anangan. Ora konsisten deh jawabe. Mau menganang-anang mbasan tak takoni meneh menganang-anangan. Ah, saiki kalau menurut ini Tugu Mona sapa? Berimajinasi itu apa? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Semua orang itu boleh biasanya nek istilah dokter kritis sih arep mati ya. Ya ora ngene. Nek nang yojo ana parang kritis. Parang kritis. Nah. Yo, saiki siap ya ta. Jamuran. Yo ketok. Jamur apa? Yo ketok. Jamur kece. Rejice saoro. Jamur apa? Aku njaluk berimajinasi ya bayangke ya jamur kulkas. Ya. Ayo kabeh melu. Ayo kabeh melu. Ayo mana mendelengi aku ing apa? Jamur kulkas, ayo. Semua semua berpose untuk menjadi kulkas, kulkas. Menurut imajinasinya terserah. Yo. Sing terkait sama kulkas. Apa sing berhubungan ayo karo jamur kulkas? Yo. Ayo latihan ngendo-endo ayo. Yo. Latihan kreasi menciptakan dengan tubuhnya. Yo, nganggo awake ra apa-apa. Nganggo awake. Tubuhnya dipakai untuk mengimajinasikan kulkas. Ya. Yuk. Wes. Koe koe kae tenanangan ning pinggir kae ngopo kae? Koe jit ngopo koe? Koe ngopo? Ah mosok kowe ra iso ngamatke iki kulkas dua pintu. Ya. Jamur kulkas, kulkas dua pintu. Oke, ya. Akeh kok mah jenengan gletak kowe ngopo? Oh, ngelekari ngopo, Don? Kulkas ambruk. Ya. Ya, ape. Situ, Bro. Kok gini? Ngapain ini? Kulkas Polytron. Wo, merek. Di, nyebuk merek. Nyebuk merek deh. Jajare. Iki sedakep. Iki ya sedakep iki. Iki kulkas apa iki? Engsele rusak. Wah. Kulkas engsele rusak. Oh iya. Oh iya. Aku dene nek engsele rusak ya sekles siji Mas ini iki. Heeh. Ya kowe iki. Iki iki iki iki sing dakep iki. Buahe bosok ning ngir kulkas ya, Kak. Buahe bosok endi? Bosok. Oh, buahmu bosok to? Wah. Wah, iki takon Mas Adin kowe perlu wedah gagar. Iki apa iki iki? Pintu, kulkas satu pintu. Jadi ora cukup ya ngene. Oh, sip, kulkas satu pintu nek dibuka piye-piye? Ning kowe kowe mau dari awal enggak gitu lho. Kamu dari awal tadi enggak. Oh, ora konsisten ora sikomah kuwi. Oke, kulkas satu pintu nek dibuka aku tenang ya. Aku tenang lagi. Iki bocah iki manis tenan. Mau aku ora aku jomblo ngene. Cah koyo ngene kok jomblo ya. Bu, sing betah mantu elek-elekan, Bu niki. Nggih, dos buku ilang, charger tersehori. Nggih. Iki cek kiwamu ki, Don. Eh. Ha iki kok gejejer ngene iki apa iki? Kok pas ki berangkat. Gagang kulkas. Apa? Gagang kulkas, gagange sing endi? Kabeh. Oh, kabeh. Gagang itu. Lah ya sing ngendi sing dicekeli? Ya, ra apa-apa. Iki dadi nek buka kulkas ngene, set. Oke. Okay. Gagange kulkas. Gagange semene isine piro? Ya kuwi Mas Pitik kuwi. Nih. Jenengan apa, Mas? Kulkas konslet. Oh, gosong. Oh, kulkas gosong. Ireng mulane rupane ireng. Ya, ra apa-apa. Nek aku yakin Don, iki aku rasa tak takoni. Ora, ora. Iki ra tak takoni. Ora. Iki cetok ora kulkas. Ora duduk duduk kulkas. Ora, ora. Kuwi kuwi ngono kuwi. Wis, cetok duduk. Ketoke trek lemari pendingin. Wis cetok ora kulkas. Duduk kulkas. Sak piye-piyene tepo ora kulkas kok. Ora, ora, ora. Hah? Ora iki. Apa ayo nganggo mic-mu. Nek aku ngarani iki duduk kulkas. Radio RRI. Stasiun radio iki. Garasi. Duit tenan ya. Oh, Mas, nek kowe piye, Mas? Nek kowe piye? Pakai mic-nya, pakai mic-nya. Pakai mic-nya. Kulkas tahan lama. Wah! Ampun. Kalau iki. Kalah kowe. Karo cah umur 17 kalah kowe. Tahan lama kulkas. Kulkas tahan lama. Hah? Ana kulkas ngombe jamu. Ha iya. Lah tahan lama ngombe jamu pira kowe? Kulkas tahan lama. Tahan lama. Elah tenan iki. Ning imajinasine liar-liar ya. Liar, abek. Ah lagi iki ana kulkas. Oh, ngerti aku. Mergone kulkase nggo nyimpen jamu mulane tahan lama. Oh ya deng deng deng deng. Kulkas tahan lama. Elah tenan. Yo teruske. Isih ana meneh ra? Ono. Apa? Balik teruske jamure. Oke. Semprat semprit jamur apa? Koiber. Aku yo. Tenan, ho. Saiki jamur pisang. Jamur pisang. Kita ana sing jamur. Ayo masing-masing, ayo menciptakan. Masing-masing kreatif mengimajinasikan masing-masing. Ayo. Oh, aku mung nuno turu ning panggung. Oh, kuwi deboke. Oke, dadi Dik Joko iki dah jadi. Wi, aku ngerti iki jit sik. Sik liyane ora tak bedhek sik. Heeh. Iki aku ngerti iki. Apa? Apa? Gedang gendruwo. Aku ngerti aku. Jijit sik iki, jijit apa iki? Kowe ngopo kowe? Kowe apa kowe? Iki wit gedang bar dipanen. Iki deboke miring mergo bar dipanen gedange entek mung garis siji. Kuwi wis bosok, ha? Kuwi wis bosok mergo gedang lawas. Gedang lawas. Oh ya. Iki bar gedang dipanen. Ha kowe ngopo ngono? Gedang rojo. Oh, gedang rojo. Oh, kowe lungguh kaya raja. Oh, kaya raja. Oh, iya, ya, ya. Aku wis dateng klekaran ra kalap. Ora enek iki cethone iki. Aku yakin sik sik. Iki sing iki cetha aku. Iki gedang mlenyek dijak celeng. Gedang mlenyek dijak celeng iki. Dong aku. Oh, oh nganti lungset iki gedange. Heeh. Sing iki, sing iki, sing iki. Iki kita konono kuwi. Sing iki gedang apa iki? Bonggol gedang. Bonggol gedang. Ha iki bonggole semene gedange. Gedange sepiro? Wah. Bonggole semene gedange semene. Oh, ayo. Gedang emas. Ya anjenengan gedang apa nih? Gedang godok. Oh, rada mlenyek ya napa kok ya. Ha. Nek iki mlenyek mergo digodhok nek iki mergo ditak celeng. Ditak celeng. Iki gedang apa iki? Mirip kuwi ya. Gedang muria. Wow, apa ya? Apa ini gedang muria? Khas, khas ya. Bentuknya melengkung duwowo. Bentuknya melengkung duwowo. Deskripsinya apa? Bu, betah mantu elek-elekan bu. Ah, ini malah ngelekar lho, enak banget ini. Gedang apa ini? Kayak nang pinggir pantai. Gedang apa bro? Kulitnya gedang. Oh ya bener tipis. Tipis sih. Tipis. Iki kulite gedang mergo tipis. Ketoke nasibe yo tipis iki. Aku nek iki ngerti aku. Apa kuwi? Gedang goreng gosong. Iya. Oh. Kesuwen ning entas. Ya, kesuwen. Nek iki wis cetok dudu gedang. Dudu gedang. Dudu gedang piye wae dudu gedang. Ora. Ora mungkin ana gedang kok semono ora. Ora percaya aku nek muni gedang. Kebon gedang, ya. Iso diarani gedang yang gedang sak tundun nih. Sik ini tetap ditakon dikit, mau gede ini tinggal tetepin lho. Oh, ah. Gedang apa gitu bro? Batang pisang tahan badai. apa baleni baleni? Baleni sing seru. Batang pisang tahan badai. Eh. Ora iki iki kira-kira tok munculke tenan ora iki batang pisang tahan badai iki. Tak interupsi ya. Iya iya cak. Teman-teman sekalian jangan terjebak sama bentuknya. Kalau lihat apa-apa itu aja ndelok casing-e tok, delok jerone ya. Ketoke dolanan koyo ngene sebenarnya mereka sedang mengolah mesin akal mereka. Pak Muzamil, dalam Al-Qur'an yang terbanyak kan Allah mengatakan afala taqilun. Afala nyun sewu siji. Ya. Afala afala taqilun, afala tatadzakkarun. Oke. Sekarang dari kata akal bisa ada pekerjaan takil, ada pekerjaan taakul, ya. Betul. Tafkir, tafakur. Iya. Ya. Ya. Jadikan pendidikan kita ini umumnya hanya ngasih bahan, tapi kurang memberi pengetahuan bagaimana mengolah bahan. Nah, mengolah bahan itu adalah berlakunya akal pikiran sedemikian rupa melalui imajinasi tadi. Bayangkan, kita tidak menyangka dia tidak bisa menemukan bentuk dari tadi, tapi dia bisa memberikan tafakuh. Ini pohon pisang tahan badai. Ya, benar toh ya. Nah, jadi itu dia mesin akalnya berlaku. Jadi teman sekalian, insya Allah besok di sekolahan dan di tempat kerjaannya mereka pasti lebih lincah, amin, lebih kreatif, ya, dan lebih memiliki jangkauan-jangkauan. Oke. Okay. Amin, amin, ya, amin, amin. Nanti saya tanya lagi Pak Muzamil. Oke. Okay. Jadi ya, satu lagi, kemudian satu lagi bedean. Oke. Kemudian kita cek kerjasama antar kelompok dan seterusnya. Ya. Oh, Ji. Okay. Ya. Siap. Sambil para suami istri Indonesia Turki dan lain dan sebagainya siap-siap untuk maju. Siap-siap untuk presentasi. Sebelum presentasi antara adegan ini dengan beliau-beliau presentasi, yeah, ada sebuah lagu dari tuan rumah Mbak Novia akan menyanyikan Sayang tapi bahasa aslinya yaitu bahasa Jepang. Yeah. Terus kita bersama-sama menyanyikan Sayang. Nanti ya. Tapi nanti dulu kita oh, yeah. Oke. Okay. Sing sabar, sing sabar. Oh, sabar. Sabar. Sabar kabeh. Mos permainan pertama mau piye? Nek arep rukun, nek arep seneng kudu sabar. Legowo, ikhlas. Lah sing digowo kudu sabar bareng, sabar. Mas ngadeg wong benakan lungguh. Oh. Iki lho pisang anti badhe iki lho kok oh. Ngadeg terus. Wes semprot semprit jamur apa? Saya kudu melu kabeh. Jamur kethek menek. Ayo melu. Cari tempat untuk memanjat dong. Kethek menek. Cari tempat ketek untuk memanjat. Golek gon go menek. Wes ayo kethek menek kok. Menek ayo. Cari tempat untuk memanjat. Anu. Itu ada tempat memanjat di sana. Oh, ada. Kono. Sana ada, di sana ada. Ayo. Neng rijeng lho. Memanjat. Ayo. Ayo. Ayo. Eh, menek iki ki asal kemeng aku ya. Ayo ketek menek. Menek oh. Ya itu kan ada tiang, ada pohon di sana. Sese, kesimpulannya cetro iki. Iki do ketek lempoh iki ra iso menek iki. Ora nek kae ra lempoh, Ji. Sing di? Kuwi karo dek sapa? Oh, aku iki apa? Ketek ngengek. Ora menek. Mas, mas. Mas, wis kebak, Mas. Ngalih, Mas. Oh, Mas, wis. Wis kebak, geser, geser, wis kebak. Geser. Tutupi godhong pring, Mas. Sik, sik, sik, jangan kebak. Iki ketek menek apa? Menek salon to. Ketek menek salon, Don. Ketek menek salon. Hanya rambuté udar kabeh. Udar kabeh. Menek salon nih, melu dikrembat ketek. Ni ketek napa? Ketek menek truk, Pak. Ketek menek truk. Oh. Truk ireng mboten. Ning mbok ora ana ketek nyupir truk. Ya gak ana. Gak ana. Asline dhek ya isin jenengmu. Ha iki mbayak dhewe ketek wiwit. Ya wis berarti sing wong papat iki ketek lempoh. Ketek lempoh kuwi jelas. Ora iki ki rada ono bedane iki. Sing ki rada ono beda iki ketek napa? Ketek kok ya. Ketek menek panggung. Ketek menek panggung. Oh, ketek menek panggung. Iki. Oh, alah tek tek wing panggung kok ya tok penek tek. Ketek tiba mangan gedang. Ketek tiba mangan gedang. Tiba saka ngendi? Tiba. Tiba saka ngendi? Mbah cak. Loh. Kok pokoke tiba ngono lah. Ora, deskripsimu ketek tiba mangan gedang. Lah tiba saka ngendi kudu jelas deskripsine. Lho nek tiba saka panggung ming nang kono isih-isih mangan gedhang. Ane nek le tiba saka anek kethek Jakarta. Tuku Monas, tiba tekan ngisor kok mangan gedhang. Ah melek we rung karuan e. Ah kethek Jakarta kae rebutan tiba saka. Menek we ringin sadingane gedhang. Lah gedhange sudah mateng ketutan ning tangan terus dipangan. Kan tiba ngoten. Oh. Demikianlah penjelasan ketek yang teraniaya. Preskon. Iki saya iki ketoke ketek loro boyok iki. Apa iki? Bener, mek ketek memenek boyoke pegel. Oh, dadi rasane penek. Meh mana takone. Sing iki rasah takoni. Nek iki jelas sudu ketek. Jelas sudu ketek nek. Ben dodok terus lu. Wes toh. Lu anu don. Apa yakin aku jelas sudu ketek. Ora nek sakjane sing iso ketek apa? Ora ben dodok terus tersiksa lho dek tenan. Aku wis tau ngalami ngono kuwi. Sakjane tetep ditakoni. Kuwi ketek tahan badhe. Ora iki jawabane bedone iki. Apa ora beda to? Mas ketek. Niki ketek napa? Ketek babon. Don. Ketek babon semene iki njuk nek meteng sepiro ketek. Babon tok, lagi babon tok wis semene. Ketek babon meteng beri-beri ditutup tawon jeblok. Gede banget kuwi ketek. Oh alah. Ra kowe ngene terus ya. Ya aja. Wis matur nuwun. Menyang. Oh alah. Aku wis matur nuwun. Mas, kowe nek nang WC betah pirang menit? Oh deh, imajinasinya liar kaya sing diomongin mau nek nang WC malah suwe karena WC itu sumber ide sumber dae. Inspirasi ya toh? Oh inspirasi dae wis ra butuh WC don langsung lebrat ora, pokoknya wis ditato WC. Yo oke, okay. Mas sakniki mas panjenengan saged kondur ke alamnya. Matur nuwun sangat. Matur sembah nuwun. Nanti nyuntur ya. Ini besok seperti ini dikembangke nang konco-konco nang kampung-kampung nang desa neng jenengan gih. Lu, kita emang dolanan ini gini neng karo belajar kau sing dingin dake mbak Nun malu mengolah mesin dalam hal ini lo mesinku salah gih. Aku nendang wedang ya. Nah, sago mboten mas. Isong go solusi kampunge rembukan. Insya Allah supaya ini bocah-bocah awak dhewe di sekitar kita nantinya akan jadi orang-orang yang iki ini terbuka dadi orang yang mengisong ngapusi ya wong cetha kaya ngono kok dadak ngomong ngono ini ngomong ngono padahal jane nglakuane ora ngono. Jit. Dalam ini boleh ikut grup-grup kok ini enggak usah turun juga enggak apa-apa tapi diikutkan di grup yang oh nggih yang mangke nggih ya. Nggih, pon. Wes tetep nang kene. Iki jumlahe piro? Jiro lu 46 tu. Kono telu, kene telu, tengah loro. Nah, wes ngene wae kok. Sana tiga. Tiga orang ke kiri, tiga orang ke kiri. Ya. Dua di tengah. Dua di tengah. Ya, sing setunggal mereka, Mas. Sik. Sing setunggal mereka, Mas. Dipastikan panggung sebelah sana kuat ya. Oh. Ora ngono, Don. Oke. Dae dhewe wis panggung kok. Panggung kok munggah panggung. Panggung munggah panggung. Ya, sik. Saiki ade ngundang kancane dhewe. Sapa? Sik pilih sing endi? Anu wae. Sing endi? Nek sing lucu ya tetep sing wong puskesmas. Apa gawe puskesmas? Heeh. Bung, sini Bung. Sini Bung. Situ di tengah sini nyun sewu nggih. Pegawe. Situ di tengah sini. Situ di situ. Ora. Nanti yang di tengah sini bolone saya. Yang di sana bolone di Bonegoro. Yang sebelah sana. Eh, iki lho mike, wis to, ngerasa golek alasan. Ayo. Iki kudu anu. Ora, iki arek ngopo iki Mas Jijit Mas Joni? Ah, iki ngene. Iki mau ade wis dolanan imajinasi. Ngomongke pertamamu ngomongke tentang rukun, ben rukun kudu rekoso, kudu legowo, kudu ikhlas. Nggih. Istiqomah. Nah, saiki ade arek dolanan sing perdine adalah istiqomah. Oh nggih. Mase jomblo. Mau mase supir truk. Kae mase pelajar. Istiqomah nek supir truk iki kudu piye? Nek pelajar iki kudu piye? Nek jomblo iki kudu piye? Karo kiwa tengene kudu piye? Karo Gusti Allah kudu piye? Kuwi kudu istiqomah. Nah, ini dibuktake dengan satu permainan lagi. Benar. Dengan nyanyian. Ah, oh, nyanyian. Dengan nyanyian ya? Iya. Oh ya. Kalau gitu situ-situ yang nyontoni pertama. Nah, situ. Sebelah sini dari kamera ini, dari apa? Kamera apa, Mas? Jimmy Jeep. Nah, Jim Ciki-ciki. Ah, Ciki-ciki Kambalema. Ya, Ciki Kambalema kuwi dari sini sampai sana rombongan saya. Oh ya, nah. Berarti yang dari Jimmy Jeep sampai dengan ini yang kamera. Oh, bakul kuwi, bakul kuwi. Rasa dideloke bakule ndak grogi. Rasa. Hai, Pak. Mako. Halo. Kuwi anumu, grogmu. Kuwi kuwi buktine rakyat Indonesia iku kuat. Nek wong Jakarta kae senengane nek kuwi dhewe wani gendong beban berat ngono, nek wong Jakarta senengane gendong masalah, njuk masalahe mung dibuang nang awak dhewe. Nek dhewe konsisten kae gendong kaya ngono kae kanggo nguripi anak bojo. Lah iki siji meneh. Nah, apa? Cari nafkah enggak kenal capek. Oh. Wih. Kuwi sing nyablon ya sing iki. Yo, kae terus kae. Sing telu kae melu bolot endi mocah. Khusus bos. Aku tutupan tugu. Kan. Ngadek, Mas. Nah. Oke. Okay. Saiki kowe Don Semarae. Dah ya tahu wilayahnya ya. Yang tengah sini ikut saya, yang sana Mas Doni, yang sebelah sana nanti ikut Mas Yoyo. Ya. Yeah. Iki kita wis do ngerti ning yo ben. Ngertos kodok ngorek, Pak, Bu. Ngertos nggih. Nyanyi kodok ngorek banter dhewe sing banter nggih. Jiro lupat kodok ngorek kurang banter pisan meneh don don melu nyanyi pasukan kodok. Pasukan kodok. Kodok. Oh ya. Saiki aku tak mencoba pasukan yang sini. Kenal ragu rek ayo rek. Kenal nggih? Tak contohne ya. Rek ayo rek. Aku mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek. Aku mlaku bebarengan. Dua kali. Rek ayo rek. Ayo rek, lagu-lagu bebarengan. Okay. Yo, iki Don, iki istilahnya nek kaya nang bangsa Indonesia itu, di Indonesia itu kan lambangnya adalah Garuda Pancasila gitu. Di bawahnya ada tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Tetap satu jua. Apaan sih tetap satu? Apa dijukuk, dijujuk. Yang artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oh, rada lumayan. Jomblo ning cerdas. Ya. Tepuk tangan untuk Kulkas Satu Pintu. Berarti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Sing kono mau suku kodok. Kodok. Sing kene suku rek. Suku rek. Saiki sing kono apa? Ya, suku kebun. Tahu lah kebun, lihat kebun itu. Lihat kebun itu. Melu, melu lho ya. Eh sini. Aku arep nonton iki aku. Aku arep delok kowe. Yo. Ayo. Jiro lupa jiro lihat kebun bener senti wong Batak nek ketemu wong Batak nganggo basa Batak, nek wong Jawa ketemu wong Jawa nganggo basa Jawa, nek wong Papua ketemu wong Papua nganggo basa Papua. Saiki jarene Bhinneka Tunggal Ika jajal. Wong Papua ketemu wong Batak, ketemu wong Jawa arep nganggo basa apa? Hah. Hah? Dadi penyemper satune basa Indonesia. Saiki bahasa Indonesiane musike kae. musiknya kita main bahasa Indonesia. Nah saiki tetep wong Papuane ya Papua, sing Batak ya Batak, sing Jawa ya Jawa, omong-omong nganggo caramu dhewe-dhewe, ning sing penting tetep ngomong ngomongke tentang Indonesia. Ah contone saiki nyanyine dibarengke. Yang sini kodok ngorek, yang sini rek ayo rek. Ora nganggo mic, cangkemmu nganggo. Oh enggak nganggo mic. Ya ya sini ke cangkemmu. Kabeh yo Pak. Monggo Bu nggih, tumut nggih. No. Wah rek ayo rek kodok ngorek. Lihat kebun ku ngene ya. Bareng. Tu wa tu wa ka. Kodok ngorek. Rek. Penuh dengan bunga ada yang putih ada yang merah setiap hari aku siram semua mawar melati semuanya indah. Dicek gak pakai musik. Coba kalau pakai musik nanti ketahu belum ketahuan persis istiqomahnya. Jadi kalau sudah kodok ngorek tidak boleh noleh-noleh kodok norek. Kalau sudah kerjaannya A, kerjaannya B, B, C, C, istiqomah. Disiplin, konsentrasi. Gitu ya. Okay. Tanpa musik supaya kelihatan betul tingkat istiqomahnya. Yuk. Re, ayo re gitu ya. Kodok ngorek. Ngene. Jiro jiro lu kodok. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati semuanya. Oh, ki apik lho. Ki jane nek ana sing ono sing nyerbut Indonesia mung dinyanyekke bareng ngene wis bali kabeh wedi tenan ha iki ngluwi mriyeme. Menurut adik gimana tadi milih gimana ya perpaduannya bagus harmoni enggak iya harmoni iya dengan musik maupun tanpa musik. Bagusan tanpa musik. Bagusan tanpa musik. Berarti Anda sudah benar istiqomah. Sing rek ya rek, sing kodok ya kodok, sing kebon ya kebon. Kuwi ana kebon nyanyike kebon kuwi. Ning aku durung ngandel. Aku durung yakin. Apa iki? Iki mau isih alon nih. Tempone isih alon nih. Coba dicepetke. Coba nek dicepetke apa ya isih iso istiqomah. Ayo lipat. Maku sepira ya. Kodok ngorek, kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Yo yo. Tuh. Wah, tuh, wah, tuh, wah, gapak. Kodok ngorek, kodok ngorek, penuh dengan bunga. Kodok. Rampungnya ra bareng kok. Rampungnya ra bareng. Loh, biasa. Nek saka yojo nang Palembang harus saka yojo nang Papua iki mesti ono jarak beda. Cili. Nek sing penting atine. Iya. Istiqomahe ape iki mau sing kodhok ya kodhok, sing rek ya rek, sing kebon ya kebon. Cit nek iki mau ana suara liyane yang itu bikin indah. Apa ana sing suarane wong a i a i a i wong ngono-ngono ana kan. Ya. Tapi itu bikin indah. Ono apa? Ono a i a i a i wong ngono-ngono. Oh, ketoke lara asma kuwi. Nikak, nikak iki. Yo, iki. Sit down. Ya. Ini pembuktiannya ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu bukan omong kosong. Nah, artinya ternyata iso membuktikan istiqomah dengan apa yang menjadi naluri mereka. Saiki bela minggat dhisik kowe. Awes to. Ayo wes sakaremu. Saiki wedon. Ya. Bro, biasane barang sing apik iki mesti ono sing giri godo. Bener enggak? Nggih. Mesti ada. Nek ono sesuatu seorang yang baik mesti ada yang mau menggoda. Kamu kesana. Apa sesuatu yang indah atau bagus itu mesti ono sing pengen gawe elek. Pak carane gawe elek biasa nek mbiyen cetho. Londo pengen karo Indonesia, London nekake tentara Indonesia digecek, diajajah. Nek saiki ora. justru lek arep gawe elek sesuatu iki dikon padha. Eh. Kowe Islam A yo, kowe Islam B yo, kowe Islam C yo, dikon beda be, dikon yo dipadake, aja. Kowe iki Islam kabeh lho. Yeah. Ning kok ngomong kabeh Islam, ning kon gawa karo tetep karo mejane kursine dhewe iki dikon gawa dhewe-dhewe. Dadi begitu mlebu nang jero ayel-ayelan. Ora ngono ku Islam ora ngono. Ah biasane kaya ngono. Adu domba. Dadi adu domba. Kabeh kon seragam. Saiki diparo saka tengah rene rono melu aku sing toko tengah rene rono melu Doni. Saka mbake ya lho. Mbake sing ndi? Ah mesti ndelokke ta anggrek mbak mesti ndelokke. Ha. Siapa namanya, Mbak? Ya, yang hitam siapa? Siapa? Amir. Siapa? Amir. Amir. Siapa? Hah? Yuni. Marjuki. Siapa jenenge, John? Marjuki. Hai Marjuki. Wes kok mbake iki mau ya? Ah, sama mbake kowe melu kowe sak jajalan. Lagunya apa tuh kayak lalim? Pakai gerakan ya lagu ini ya. Wih, nganggo gerak? Oh nganggo. Yo yo yo. Kue melu kono, kue melu kono, kue melu grup kono. Yo melu kene, melu aku kue. Iya mas, kita contoh kita contohin ke mereka gerakannya. Yang di panggung ikut gerak semua. Ya. Yo. Topi saya bunda. Keras, lebih keras. Keluar si. Pih pih, lagu ni pih. Topi. Na na na na na. Mana tahu pih? Okey, tak boleh guys yang bodoh. Saya segini melaku. Na na na na na na. Mana ya? Burung. Stop. Sorry ya Don. Sing kene rasa nggo gerak ya. Oh, rasa. Angel eling gerak. Rasa angel, ho. Jajal kowe sapa? Weh, burung kakak melar gerak piye? Rasa. Oh, rasa. Angel eling gerake burung piye angel? Burung. Ora. Angel. Mboten sage gerak e. Rasa. Ndak usah pakai gerak ya. Burung kakak tua enggak usah pakai gerak, yang sana pakai gerak ya Ben. Saiki jajal di bareng ke. Iya. Paling banter nggih Bu. Burung banten nggih. Tapi saya tua ga tua tapi gimana menurut tadi? Bingung. Bisa bingung? Tentunya sama tapi liriknya beda. Lagunya sama tapi liriknya beda. Betul. Loh, betul ini. Betul. Na na na na na na. Topi saya bundar, burung kakak tua podo. Sama ya, lagunya sama tapi syairnya beda. Ada menemukan yang lain enggak? Aku menemukan. Aku menemukan masih mau burung kakak bundar. Burung kakak bundar. Aku ya ono menemukan iki mau ya. Oh, apa? Nenek sudah tua, bukan topi saya. Aku kurang ajar kuwi. Mau nenek anggo topi kan berarti kurang ajar kuwi. Loh, nenek anggo topi jenenge nenek gaul. Oh. Nenek hinggap di jendela nenek. Eh? Nenek hinggap di jendela juga bisa. Loh, nek hinggap di jendela berarti burungnya bundar. Piye ya, malah angel. Malah bingung toh. Berarti analisa adek ini tepat loh ya. Iya. Lagunya sama tapi syairnya berbeda, malah bingung toh. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu padahal lagunya beda, syairnya beda. Nek enak arah? Enak. Piye? Berarti ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Nah, percaya enggak? Percaya. Ah, hoak. Matur nuwun, Dek. Matur nuwun.